mancogoklah Eli dari jendela di balik tirai. Lala mojito tak matamu pandang, cobakanlah dia muko nanjani. Lala mojito tak matamu pandang, cobakanlah dia muko nanjani. Mulah lamonan mentang wangka, masuwa usah corang tak tahu. Denai kok tiba itu kok sama.